Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita senantiasa mengingatkan akan kenikmatan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, di mana di antara nikmat yang agung yang semestinya untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah adalah nikmat tinggal dekat ma'had. Ini monggo benar-benar disyukuri, karena dengan nikmat tinggal dekat ma'had, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain itu akan terjaga. Sehingga lebih bisa mengantarkan kepada kita untuk istiqomah di atasnya. Dan juga kenikmatan yang kita ingatkan adalah nikmat istri as-salihah. Memiliki istri yang sejalan dengan apa yang kita inginkan, sama-sama menginginkan untuk memiliki anak-anak yang saleh, karena ternyata yang paling penting dan paling pokok dalam kehidupan kita setelah kita sendiri, bagaimana kita memiliki anak-anak yang saleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita semuanya paham dan hafal, apabila anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali tiga perkara, salah satunya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga ketika antum punya istri yang salihah, sekata, sejalan untuk mempraktekkan dan mengamalkan hadis ini. Kita ingatkan ini kenapa? Karena di luar sana, terkadang antara suami dan istri pada rebutan anak. Yang suami menginginkan yang ini, yang istri menginginkan yang lain lagi. Ini banyak terjadi. Ini kita bicara di hadapan ikhwah-ikhwah salafi. Karena mungkin ngajinya kurang, entah suaminya, entah istrinya, sehingga pada rebutan untuk mempengaruhi anaknya, mengikuti yang diinginkannya. Maka berbahagialah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketika antum memiliki istri yang sejalan, seia, sekata menginginkan anak yang saleh. Barakallahu fikum. Belum lagi sudah bapak sama orang tua berbeda pendapat, nanti ditambah lagi simbahnya. Sudah Umi sama Abi enggak mau beliin HP, kemudian simbahnya yang kasihan akhirnya dibelikan, rusak lagi. Maka kita ulangi sekali lagi, berbahagialah dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah karena dikaruniai istri yang sejalan dengan yang kita inginkan, yaitu bareng-bareng mendidik anak yang saleh. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, masalah yang ke as-sabi'ah was-salasun 30, tujuh, at-ta'abbud bittikhadil ahbar war-ruhban arbabam min dunillah. At-ta'abbud, beribadah dengan cara menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai sekutu dari selain Allah. Di antara kelakuan orang jahiliyah adalah beribadah dengan cara menjadikan ulamanya, orang-orang alimnya, dan ahli-ahli ibadahnya sekutu dari selain Allah. Dinamakan ruhban dari kata-kata rahab, artinya takut, sehingga ruhban itu semangat beribadah kepada Allah karena mendominasi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam perkara ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا. Mereka menjadikan ulama-ulamanya, ahli-ahli ibadahnya arbab, sekutu dari selain Allah. وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ, demikian pula Al-Masih Nabi Isa putranya Maryam, mereka juga jadikan itu sekutu selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk agar hanya beribadah ilahan wahida, kepada ilah yang satu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagaimana ketika Adi bin Hatim, seorang yang dulunya agamanya Nasrani, beliau ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mendengar ayat ini, lalu Adi bin Hatim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lasna na'buduhum kami enggak pernah nyembah ulama-ulama kami. Kami enggak pernah nyembah ahli-ahli ibadah kami. Dimana sahabat ini belum paham. Taunya yang namanya ibadah itu yo, kalau ulamanya disujuti, kalau ketemu ulama kemudian ruku, mungkin ini yang dimaksud, yang dimaukan dengan ibadah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimuna. Bukankah ketika ulama-ulama mereka tersebut mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan, kemudian kalian pada ikut-ikutan mengharamkannya. Demikian pula sebaliknya. Lalu beliau menjawab, bala, memang demikian ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, yaitu yang disebut dengan nyembah ulama. Yaitu yang disebut dengan mengibadai kiai. Ketika ulamanya mengatakan halal, kemudian kalian pada ikut halal. Padahal Allah mengharamkan atau sebaliknya. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Yata'abbaduna lillah bitiba'il akhbar warruhban fi ma'siyatillah. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti ulama-ulamanya, ahli-ahli ibadahnya. Fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuknya tadi, ketika mereka mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan, kalian pada mengikutinya. Taib. Fayuti'uhum ha'ula. Kalian orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, pada mentaati ulama-ulamanya, pada mentaati rohib-rohibnya, ahli-ahli ibadahnya, bahkan wayatabiruna hadza ibadatan, bahkan mereka menganggap yaitu ibadah. Jadi justru yang namanya ibadah itu ngikut, nderek, manut opo jarine kiai. Ini itu ibadah. Justru yang dianggap ibadah itu begitu. Apa yang dikatakan ulama diikuti, enggak peduli benar dan salahnya. Itu ibadah. Taib. Bahkan haitsu yaqulun ta'atul ulama wajibatun. Mentaati ulama itu hukumnya wajib. Enggak peduli apa yang diucapkannya. Enggak peduli apa yang butuh untuk kita mentaatinya. Yang jelas, ketaatan pada ulama itu adalah kewajiban. Ya, ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Maka kata Syekh Hafidzahullah, fanaqul ta'atuhum wajibatun idza ata'ullah. Memang mentaati mereka itu wajib apabila mereka mentaati Allah. Amma man khalafa ta'atallah fala ta'atalah. Adapun orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepadanya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan li makhlukin nakirah, kepada makhluk siapapun dia. kalau itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, walau kanu ulama au ubadan min azharin nas. Sekalipun mereka itu ulama, sekalipun mereka itu manusia yang paling zuhud, manusia yang paling semangat beribadah. Enggak boleh kita mentaatinya kalau itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Madamu laisu ala haqqin fala yajuzu lana ittiba'ahum. Selama mereka tidak di atas kebenaran, maka enggak boleh untuk kita mengikutinya. Ini perkara yang semestinya untuk kita jadikan pegangan. Taib. Jangan sampai seorang ilailu atau taklid buta. Barakallahu fikum. Wa manittaba'ahum wa huwa ya'lam annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah faqad ittakhadhahum arbabam. Barang siapa yang mengikuti mereka, para ulama-ulama tadi, dalam kondisi ia tahu bahwasanya orang-orang ini menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau mengharamkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala halalkan, maka sungguh ia telah menjadikan ulama tadi sebagai sekutu, sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Karena penghalalan, pengharaman itu mutlak haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga enggak boleh seorang pun menghalalkan ataupun mengharamkan ataupun mensyariatkan illa bidalilin min kitabillah wa sunnati rasulillah, kecuali dengan dalil dari kitabullah Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalil walahum azabun alim. Dan jangan kalian mengucapkan apa-apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Mengatakan atau mengada-adakan atas nama Allah dengan kedustaan. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, enggak akan mendapatkan keberuntungan. Mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Nikmat dunia sebanyak apapun kalau itu masih dunia, qalilun, sedikit. Walahum azabun alim. Dan untuk mereka besok azab yang pedih. Karena menginginkan nikmat yang qalil, nikmat yang sedikit, akhirnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya. Mereka enggak takut dengan walahum adzabun alim. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah, mereka taklid dengan ulama'nya, taklid dengan ahli-ahli ibadah. Namanya ahli ibadah, orang yang semangat beribadah. Karena dianggapnya dia itu orang yang baik. Orang ahli ibadah kan orang baik. Karena dianggap baik, sehingga banyak yang mengikuti. Karena dianggap baik, sehingga banyak yang mengikuti. Kalau ulama, karena dianggap punya ilmu, sehingga banyak yang mendengarkan, banyak yang mengikuti. Ahli ibadah, karena mereka dianggapnya orang-orang baik, orang baik pantas untuk diikuti. Ini ketika mengikuti dalam kebaikan yang padanya dalil, maka tentunya itu adalah kebaikan. Kata Syekh Hafidhullah, fala nuti'u al-ulama'a mutlaqo asabu au akhta'u. Maka kita tidak mengikuti ulama secara mutlak, benar atau salah. Lakin akan tetapi kita mengikuti mereka jika mereka itu benar. Wa natajannab khata'ahum, dan kita menjauhi kesalahan mereka. Idza akhta'u, apabila mereka itu salah. Hanuti'u man ata'a Allah. Kita mentaati orang-orang yang taat kepada Allah. Wa na'si man asallaha. Dan kita juga mengingkari, memaksiati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nukhalifu khata' man akhta'a. Kita juga menyelisihi kesalahan orang-orang yang salah. Hadza huwa dinul haq. Inilah agama yang benar. Kata Syekh rahimahullahu taala. Amma law kunta la ta'lam anna hadzal 'alim mukhti fa anta ma'dzur. Adapun andikan engkau enggak tahu kalau ternyata orang alim ini keliru, mungkin karena keterbatasan ilmu kita, karena sedikitnya pengetahuan yang ada pada kita, sehingga kita enggak ngerti. Ternyata yang diomongkan oleh Kiai Fulan atau ulama Fulan ini salah. Fa anta ma'dzur, maka engkau dimaklumi. Amma man yaqul idza kana akhta fa khata'uhu 'alai. Adapun orang yang mengatakan apabila yang tak ikuti itu salah, maka kesalahannya yang nanggung ya yang tak ikuti. Adapun saya enggak salah. Adapun saya enggak menanggung dosa. Kata Syekh, hadza la yajuz. Ini enggak boleh. Wala yang fa'uka hadza yaumal qiyamah. Ucapan semacam itu enggak akan berguna bagimu besok di hari kiamat. Sing penting saya ngikut ulama, kalau ulama salah, sudah tahu salah kok tetap diikuti, ya nanti tetap yang nanggung dosanya ulama. Maka ucapan semacam ini enggak ada manfaatnya besok di hari kiamat. Sudah jelas-jelas keliru kok diikuti dengan dalih taat ulama. Dengan dalih kekeliruan nanti yang nanggung ulama, maka ini tidak boleh. Tidak ada manfaatnya ucapan semacam itu besok di hari kiamat. Kenapa? Alaihim ma humilu wa alaika ma humilta. Alaihim, atas mereka menanggung dosa apa yang mereka perbuat. Wa alaika, dan atasmu menanggung dosa yang kamu lakukan. Sudah jelas-jelas itu keliru, kok terus-terusan diikuti. Taib. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatun 'ala dalilin min kitab wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya fatwa tidak boleh untuk dijadikan pegangan, sandaran, kecuali apabila fatwa tersebut dibangun di atas dalil, baik Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman kana ya'lam anna ala ghairi dalil fa innahu yahrum alaihi ayakhudha biha. Barang siapa yang ngerti, tahu kalau orang ini berfatwa tanpa dalil, haram untuk ia mengambilnya. Wa man kana yajhalu hadza fa hadza ma'dzur. Barang siapa yang memang enggak tahu kalau ulama ini berfatwa tidak didasari dalil, dia ulama kemudian berfatwa, qadarullah dalil yang dipergunakan itu hadisnya lemah sehingga salah berarti kan fatwanya, tapi orang ini enggak tahu. Maka kondisi yang demikian tentunya dia mendapatkan udzur. Lakin yajib alaihi at-tahari wa ziyadatu tasabbut. Kan tapi ingat, wajib bagi orang yang semacam ini untuk berhati-hati dan ziyadah at-tasabbut, menambah ketelitiannya. Bagaimana cara menambah ketelitian? Ditambahi le ngaji, ditambahi le hadir di majelis ilmu, sehingga kita ngerti, oh ternyata apa yang difatwakan ulama kemarin kata kiai saya dalilnya lemah. Dari ngaji dia tahu ternyata dalil yang dipakai untuk berfatwa adalah lemah. Dari ngaji ternyata dia tahu, oh ternyata yang dipakai fatwa ulama fulan sudah dimansuh hukumnya, enggak kepake lagi misalnya. Dan banyak perkara. Intinya jangan sampai seorang itu apa lueh-lueh, pokoknya saya ngikut ulama, mbuh bener mbuh salah ra urusan. Kenapa? Karena semuanya sudah ditanggung oleh ulama. Ini ucapan yang tidak akan membawa manfaat besok di akhirat. Nas'alallaha assalamah wa taufik. Padahal banyak dari saudara-saudara kita muslim yang demikian kondisinya, mereka akan lebih apa itu mendengar apa yang diucapkan oleh Mbah Kiai daripada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah teracuni apa yang namanya taklid. Sehingga ketika kita sebutkan dalil, ya mereka gak mau nompo. Ketika kita terangkan ini gak betul, mereka gak mau nompo. Kenapa? Ta'atul ulama ibadah. Ta'atul ulama wajib. Mentaati ulama itu hukumnya wajib. Mentaati ulama itu ibadah. Sehingga ketika kita terangkan, mereka gak mau nompo. Sekalipun kita keluarkan hujjah, kita keluarkan dalil, mereka gak mau nompo. Inilah virus yang sangat amat membahayakan yang dinamakan dengan taklid. Mereka lebih mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka, yaitu taklid. Karena memang sudah ditanamkan, sudah dicekokkan, ditanamkan dan kuat sekali, sudah mengakar yang namanya taklid ini. Bahkan oleh mereka malah ditakut-takuti, jangan mempelajari Quran. Jangan mempelajari Quran, cukup kalian mendengar dari Mbah Kiai. Kenapa? Karena dalam Quran itu ada racunnya, katanya. Ini ucapan mereka. Benar-benar ini. Quran itu ada racunnya. Sehingga Al-Quran mereka baca, ya sebatas dibaca. Nak Pak D, kenapa kok membaca Quran? Men itu ganjaran. Mbah, kok membaca Quran? Men itu berkah. Kenapa kok dibacakan Quran? Karena sedang kesurupan jin. Sebatas itu aja. Enggak ada di benak mereka sedikit pun kalau Quran itu diturunkan untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk kemudian diamalkan. Kayak enggak ada sedikit pun di benak-benak mereka. Sehingga ketika kita dalil di hadapan mereka, ya enggak ada efeknya sama sekali. Bahkan dikatakan ketika di pengajian kok nyebut dalil, oh kayak kiai anyar. Ini ucapan mereka, oh kayak kiai anyar. Nek ngaji nganggu dalil itu kiai anyar. Ini yang terjadi, dicekokkan di masyarakat kita. Dan ini sulit sekali untuk apa ya? Untuk melepaskan virus ini, benar-benar berat sekali, repot banget. Karena sudah mendarah daging dan memang itu yang terus-menerus dicekokkan. Sementara yang mengeluarkan dalil hanya istilahnya kiai-kiai muda atau cuma ustadz. Sehingga sama sekali enggak ada harganya. Barakallahu fikum. Taib. Ketika seorang taklid pada seorang kiai, kemudian diterangkan kalau ternyata kiai itu keliru dalam menggunakan dalil, kemudian dia rujuk, ya ini yang sepantasnya untuk dijalani. Akan tetapi sebagian mereka ketika taklid dengan seorang kiai, kemudian ternyata kiai tadi salah, diterangkan sisi kesalahannya, dia tetap ngotot. Itu namanya ta'assub. Itu yang tercela. Kalau yang awal tadi, bolehlah diudzur, ma'dzur. Tapi yang kedua, itu namanya ta'assub, fanatik. Padahal yang semestinya difanatiki, itu apa yang Allah Ta'ala firmankan dan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallama sabdakan. Barakallahu fikum. Adapun masalah yang ke-38, ilhad fis sifat, penyimpangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surat Fussilat ayat yang ke-22. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian punya prasangka bahwa Allah la ya'lamu, tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka ucapkan. Coba perhatikan ayat ini. Orang-orang jahiliyah berprasangka, mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kalian ucapkan. Berarti apa? Menafikan sifat ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya Allah enggak tahu apa yang diucapkan. Allah enggak dengar apa yang diucapkan. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Menafikan, menyimpangkan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah sifat ilmu. Annallaha la ya'lam. Allah enggak tahu kebanyakan dari yang kalian ucapkan. Barakallahu fikum. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui makan apa yang telah terjadi, wa mayakun, dan apa yang bakal terjadi. Demikian pula apa yang belum terjadi dan bagaimana ketika nanti terjadi, semuanya Allah tahu. Kemungkinan terjadi Allah tahu. Perkara yang mustahil terjadi Allah juga mengetahuinya. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi, mencakup segala sesuatu yang mungkin menurut kita itu mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Taib, ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Taib, tadi telah kita bacakan dalil mereka surat Fusilat ayat 22. Ayat lengkapnya, wa ma kuntum tastatirun ayashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum tastatirun, dan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian sembunyikan, persaksian yang menyudutkan kalian, persaksian ayashhadu alaikum, persaksian yang menyudutkan kalian, yang dipersaksikan oleh telinga kalian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian, walakin, akan tetapi kalian berprasangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian ucapkan. Ini syahid daripada ayat, kata Syekh, لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله. Karena sifat ilmu adalah sifat yang agung dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ, Allah mengetahui segala sesuatu. لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ, tidak tersembunyi bagi Allah perbuatan hamba-hambanya. Mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tusirun wa matulinun, mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Baik yang kalian rahasiakan dalam hati-hati kalian ataupun yang kalian sirkan yang kalian ucapkan dengan pelan-pelan. Wa ma tu'linun, demikian pula apa yang kalian ucapkan dengan terang-terangan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Akan tetapi orang-orang jahiliyah pada menafikannya. Taib, sehingga di akhirnya kata Syekh rahimahullah, wa minal ilhati fi sifat ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha as-sahih ila makna batil. Kata'wilil istiwa bil istilah wal yad bil qudrah wa ghairi dhalik. Di antara bentuk penyimpangan sifat adalah mentakwilnya dari makna yang benar kepada makna yang batil. Sebagaimana mereka mentakwilkan makna istiwa dengan istilah. Istilah itu menguasai. Istiwa itu menempati. Lalu istiwa, istilah itu menguasai. Artinya apa? Mereka telah berprasangka jelek, menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Karena yang namanya istilah menguasai itu terjadi setelah ada adu kekuatan. Setelah adu kekuatan terus menang. Nah, yang menang yang menguasai. Itu kan dugaan jelek terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya mensucikan Allah, tidak memiliki tempat, akan tetapi terjerumus dalam penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan mereka selewengkan atau takwilkan dengan kudroh atau kekuatan. Mereka enggak mau menetapkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya tangan, sehingga harus ditakwil dengan kudroh atau kekuatan. Kenapa? Karena kalau menetapkan sifat Allah yang namanya tangan, berarti Allah seperti makhluknya. Mereka juga terjatuh ke dalam penghinaan yang lain. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang bilang kalau Allah itu seperti makhluk? Jadi bertolak, mereka menyerupakan Allah seperti makhluk, kemudian terjatuh kepada kekeliruan yang setelahnya. Menafikan atau mentakwil makna tangan dengan kekuatan. Jadi orang kalau tidak berakidah ahli sunnah itu terjatuh pada kesalahan yang berkali-kali, double. Adapun ahli sunnah, akidahnya enak. Apa yang Allah katakan, yaitu keyakinan kita. Apa yang Allah nafikan, yaitu keyakinan kita. Enak. Jadi enggak limikir itu enggak repot. Wa minal ilhad fiha tafwidun ma'naha ilallah. Wa jahada ma'naha alladhi tadulu alaiha nususuha. Termasuk daripada penyimpangan yang namanya tafwid. Tafwid itu pasrah, manut. Jadi memasrahkan maknanya kepada Allah dan mengingkari makna yang ditunjukkan atasnya nas. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki, Allah maha mendengar misalnya. Allah maha mendengar. Mereka enggak mau menetapkan kalau Allah itu maha mendengar itu bagaimana. Mereka enggak mau menetapkan. Terserah Allah. Bagaimana? Terserah Allah. Apa kata mendengar itu terserah Allah. Pokoknya kita enggak menetapkan. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mau menetapkan bahwa asal penggunaan kata mendengar itu adalah idraku saut, menjangkau suara. Ini mereka gak mau menetapkan. Sehingga pokoknya kata-kata mendengar terserah Allah apa maknanya, apa maksudnya, kita gak mau menetapkan. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya apa itu kata-kata mendengar, asal makna kata mendengar kan kita gak usah diterangkan. Anak 2 tahun sudah paham. Le kueki krungu paura to. Kan gak mungkin. Bi krungu ki piye to. Bentuknya krungu ki kepiye. Kan gak perlu. Sehingga para sahabat ketika mendengar ayat-ayat sifat. Innallaha sami', misalnya Allah itu zat yang maha mendengar. Gak ada yang tanya kepada Nabi. Gak ada yang tanya kepada Nabi. Ya Nabi Allah, mendengar itu bagaimana toh? Kan gak ada yang tanya. Kenapa? Karena udah ma'ruf. Yang namanya asal penggunaan kata mendengar itu bisa menjangkau suara. Itu udah ma'ruf. Tapi orang-orang ahlu tafwid tidak mau memaknakannya. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Afu minkum, rodok kedawan sidik. Kalau ada keliru dan salahnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.